Apakah sah jika kita sholat di belakang orang LDII? Secara hukum sahnya, maka sah. Ya. Selama orang itu Islam, maka boleh kita sholat di belakangnya. Ini keyakinan yang benar. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, salli wa alaihi bid'atuh. Salatlah kamu di belakangnya, bid'ahnya urusan dia. Tapi kalau orang LDI, dia menganggap sholat di belakang kita tidak sah. Nah, ini keyakinan ahli bid'ah seperti itu.